wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu ibadah yang agung, yaitu tafaqquh fiddin, duduk untuk bersama-sama kita belajar agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembali akan membahas insyaallah pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi, sebuah kitab yang membahas tentang obat bagi penyakit hati, ya, dan juga penyakit yang lain. Terakhir kita membaca adalah terkait dengan doa, masih membahas masalah doa, bahwasanya doa adalah sebab keridhaan Allah Azza wa Jalla dan sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat. Naam. Telah kita sebutkan beberapa contoh. Di saat-saat sempit, di saat-saat susah, ketika barangkali seorang sudah tertutup, kira-kira jalan apa lagi yang akan saya tempuh? Sesungguhnya tidak pernah akan tertutup jalan-jalan itu ketika seorang berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, di saat jalan-jalan seakan-akan tertutup, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi solusi, namun ketika seorang ingat bahwasanya di sana ada Zat yang Maha Kuasa dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka itulah jalan keluar. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Apalagi jalan yang bisa saya tempuh, seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan. Ya, adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikejar oleh Fir'aun ketika beliau memukul salah satu pengikutnya Fir'aun, kemudian pukulan itu pukulan yang biasa saja namun ternyata menjadikan kematiannya. Kisah panjang sampai akhirnya Nabi Musa dikejar oleh tentaranya Fir'aun, tiba di kota Madian atau di daerah Madian. Ya, duduk di bawah pohon, mengadukan urusannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, wahai Rabbku, sungguh aku sangat fakir, sangat butuh dengan kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan, ya Allah. Tidak lama dari waktu berdoa, datang pertolongan-pertolongan Allah. Beliau mendapatkan jodoh. Kemudian beliau tinggal di Madian dalam keadaan aman. Ya, dan seterusnya. Segala sesuatu kalau sudah diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar oleh kaumnya, dilempar karena saking besarnya api yang dinyalakan, sehingga kaumnya saja mendekat tidak bisa. Ya. Mendekat saja tidak bisa, apalagi kemudian membawa Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam apa? Api. Bisa-bisa mereka ikut masuk ke dalam api. Akhirnya mereka pun melempar Nabi Ibrahim dari kejauhan. Dilempar dengan alat. Dilemparkan untuk masuk ke dalam api. Yang mereka nyalakan dengan sangat besar, yang tidak bisa padam kecuali beberapa waktu yang lama, berhari-hari. Nabi Ibrahim pun dilempar. Dan ketika beliau berada di atas apa namanya hawa, ya, belum sampai ke dalam api. Memang kalau kita lihat jalan-jalan yang akan ditempuh manusia sudah tidak ada lagi jalan, ya atau tidak? Sudah putus, tertutup. Jalan apa lagi untuk selamat dari api? Tidak ada. Tinggal tunggu masuknya saja. Tetapi tidak dengan para nabi, para rasul yang selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Di saat itu Nabi Ibrahim menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan setiap saat beliau serahkan urusannya kepada Allah. Beliau hanya mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk beliau ke dalam api. Hasbunallah. Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Yani minta kepada Allah kecukupan. Wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang saya bertawakal kepadanya. Diserahkan semua urusannya kepada Allah. Ya. Kalau orang sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, seharusnya tenang. Tetapi jujur dalam dia menyerahkan urusan kepada Allah. Ya. Masuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke dalam api. Dan datang pertolongan Allah. Allah mengatakan kepada api, ya naru wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini bab yang sangat penting. Yaitu keyakinan seorang hamba akan betapa besarnya nilai doa dan permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya dengan adab-adab yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, fi sunani Ibnu Majah, di dalam sunan Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab 'alaihi, Allah akan murka kepadanya. Ya. Ini adalah salah satu hadis yang memotivasi dan mendorong orang untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena justru dengan seorang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Orang yang mengagungkan Allah, maka dia akan banyak berdoa kepada Allah. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat berdoa, setiap waktu berdoa, setiap saat memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, fahadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Dari hadis ini diambil satu kesimpulan, bahwasanya keridhaan Allah itu sebabnya adalah dengan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan mentaatinya. Inilah sebab keridhaan Allah. Dan kalau Allah sudah meridhai, wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, dan kalau Allah sudah meridhai seseorang, fa kullu khairin fi ridhah, maka ketahuilah semua kebaikan itu mengikuti ridhonya Allah azza wajalla. Kalau Allah sudah ridha, kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan. Ya. Wabillahi taufiq. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa maksiatihi. Sebagaimana sebaliknya, semua bala, semua kesusahan, semua kejelekan itu, ya, mengikuti kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yakni ada dalam kemurkaannya Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, yang kita cari sesungguhnya adalah keridhaan Allah Azza wa Jal. Dan sebab-sebab keridhaan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa. Ada sababu ridha, sebagaimana meninggalkan doa adalah sebab kemurkaan Allah. Di sana ada sebab yang lain, seperti ketaatan kita kepada orang tua, berbaktinya kita kepada orang tua. Hadza sababu ridha. Ini juga sebab keridhaan. Ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Yakni ketika kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua, Allah jalla wa'ala akan meridhai seorang hamba. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqad dzakara al-Imamu Ahmad fi kitab az-Zuhdi, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Kitab az-Zuhd, kitab tentang zuhud, sebuah asar, sebuah riwayat. Allah berfirman, ana Allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha. Allah Jalla wa'ala berkata, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai, illa ana, kecuali aku Allah. Idza raditu baraktu. Idza raditu, jika aku telah ridha, meridhai seseorang, baraktu, aku akan memberkainya. Jadi ketika seorang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan memberkahinya. Walaisa li barakati muntaha, dan berkah Allah itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada batas bagi berkah apa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Kalau seorang sudah diberkahi, maka akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Fi dunya wal akhirah. Dan orang yang paling diberkahi oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanan yang sedikit pun menjadi banyak. Ya. Mukjizat tentunya. Ya. Di saat manusia kehabisan air, ketika itu manusia berada di Hudaybiyah, semua bekal-bekal habis. 1500 orang sahabat kehabisan air. 1500, bayangkan. Di tengah padang pasir, tidak ada air. Datang waktu sholat tidak bisa berwudu. Masih ada sisa air di sebuah bejana. Mereka bawa air itu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih baik mereka mati daripada Rasul alaihi salatu wassalam yang kekurangan air. Dibawa air itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, hanya tinggal air ini saja. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam memasukkan tangan beliau ke dalam air tadi. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan. Tiba-tiba air memancar dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya Allah, ya. Mengalir deras. Dan berita ini adalah berita yang sahih, ya. Disaksikan oleh para sahabat, mutawatir, para sahabat menyaksikan semuanya. Dan ini mukjizat yang luar biasa, lebih daripada mukjizatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, ya, beliau memukulkan tongkat kepada batu, dipukul batu itu. Batu yang tadinya tidak ada air, tiba-tiba keluar 12 mata air. Air keluar dari batu. Ya, ini mukjizat luar biasa. Namun keluarnya air di tengah-tengah batu, sesuatu yang ada, kan demikian ya. Ya, biasanya namanya air itu ya keluar di antara batu, celah-celah batu. Mukjizat. Namun mukjizatnya Nabi lebih agung. Bukan keluar dari batu, keluar dari apa? Jari jemari. Dari mana air itu? Dari mana air itu tiba-tiba keluar dari jari jemari? 1500 orang semuanya minum dari air yang keluar dari tangan Nabi. Semuanya memenuhi ya, bekal-bekal air itu dari air yang keluar dari tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mandi dari air itu, mereka minum dari air itu, mereka berwudu dari air itu, dan mereka membawa bekal dari air itu, 1500 orang. Air memancar dengan deras. Dan Nabi pun mengingatkan, bukan Nabi yang memberkahi, tetapi beliau mengingatkan, al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Barokah itu dari Allah. Kita tidak bisa memberkahi. Yang memberkahi adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Al-barakah minallah. Oleh karena itu, keberkahan diminta hanya kepada siapa? Allah. Iya. Dalam doa kunut, kunut witir, kita minta barokah kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait. Dan berkahilah untukku ya Allah semua yang Engkau beri kepadaku. Jadi minta barokah itu kepada Allah. Ya. Yeah. Juga doa ketika kita menghadiri walimatul urus. Ada orang yang menikah, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu. Ya, karena yang bisa memberikan barokah Allah Azza wa Jal. Dari pernikahan itu lahirlah anak. Anak itu menjadi baik atau tidak, Allah yang menetapkan, Allah yang menjadikannya baik. Semua keberkahan, kebaikan itu dari Allah Azza wa Jal. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Keberkahan Allah adalah perkara yang kita harapkan. Dan itu kita dapatkan ketika Allah ridha. Maka di antara upaya untuk kita mendapatkan keridhaan Allah adalah banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Dan jangan sampai kita berpikir, saya sudah banyak doa, banyak doa, banyak doa. Mana? Mana yang dikabulkan oleh Allah? Ya. Yang namanya doa dikabulkan itu macam-macam. Ya, seperti telah kita bahas dalam sabda Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjelaskan bahwasanya Allah mengabulkan doa bisa jadi sesuai dengan apa yang diminta. Minta rumah dikasih rumah. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan dalam bentuk yang dia minta, namun dalam bentuk yang lain, yang lebih baik dari itu. Seperti misalnya dipalingkannya dia dari kesusahan-kesusahan, musibah-musibah. Yang seharusnya dia mendapatkan musibah dipalingkan dengan sebab doanya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan nanti pada hari kiamat lebih daripada apa yang dia minta. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah azza wa jal. Berkata selanjutnya Ibnul Qayyim, walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu watajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarrub ilallah ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal bir wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbab al jalibah li kulli khair. Ya. Wabillahi taufik. Buku ini sedang membahas tentang sebab agar hati ini menjadi lapang, menjadi lembut. Ya. Penyakit hati kita ini menjadi hilang, disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal. Beliau mulai masuk pada pembahasan yang juga penting untuk kita ingat dan kita ambil faedahnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya akal dan juga dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga fitrah dan pengalaman. Ini dalil akal, dalil akli, dalil naqli, yakni Al-Quran dan Sunnah, juga fitrah dan juga tajarub. Tajarub yakni pengalaman yang telah terjadi di tengah umat itu ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Disimpulkan bahwasannya sebab semua kebaikan itu adalah pada mendekatkan diri kepada Allah. Itu kesimpulannya. Kelapangan hati, kebaikan, segala macam kebaikan itu letaknya adalah pada at-taqarrub ila rabbil alamin. Mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan upaya untuk mencari ridhonya Allah. Wal bir, kemudian juga perbuatan baik. Berbuat ihsan kepada manusia. Ini semuanya sebab yang menjadikan seorang mendapatkan kebaikan. Iya. Orang dalam keadaan susah, ini sebagai contoh saja, pengalaman, pengalaman banyak manusia. Orang lagi susah, lagi sedih, banyak masalah. Kemudian dia berjalan keluar, ada orang miskin. Orang miskin, papa, kelihatan kelaparan. Ya. Dia sendiri sedang susah hidupnya, menghadapi sekian banyak permasalahan. Kemudian tiba-tiba dia melihat orang miskin kelaparan, maka dia pun mencari makanan untuk orang ini. Diberi makanan itu kepada orang yang fakir, yang miskin, yang sedang kelaparan. Dia menyaksikan orang itu, ya, mungkin bisa meneteskan air mata, yang tadinya dia dalam keadaan susah. Melihat ada orang yang lebih rendah daripadanya, lebih rendah, dia lebih susah hidupnya. Ya, saya beri makanan, dia bersyukur. Apalagi kemudian dia mendoakan, terkadang demikian, kita berbuat baik, orang itu mendoakan. Semoga Bapak diberi kebaikan, semoga Bapak diberi kemudahan, semoga doa terus. Nah, ya. Ya. Permasalahan yang tadi dia hadapi sebelum dia memberi makan kepada fuqara wal masyakin tiba-tiba berkurang atau bahkan hilang. Dan dia mendapatkan kekuatan baru untuk dia bisa berbuat, untuk dia bisa beramal saleh. Ya. Ya, demikian. Di antara tajarub, ya, pengalaman manusia. Hampir semua pernah mengalami yang seperti ini. Ya. Ketika dia jujur, dia ikhlas dalam berbuat baik, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Betul kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil Al-Quran dan Sunnah, juga akal, juga tajarub, tajrubah, yakni pengalaman hidup manusia, wal fitrah, bahkan fitrah manusia, akan mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya semua kebaikan itu terletak pada taqarrub ilallah. Seorang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk duduknya seorang hamba di masjid untuk menuntut ilmu. Ini taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Seorang mendapatkan siraman. Ada ayat yang didengar. Ada hadis yang didengar. Ada petuah para ulama. Ada ucapan para sahabat. Ya. Yang itu semuanya menjadi sebab ketenangan, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ya. Dan barangkali muncul semangat baru, ada keimanan yang bertambah yang memudahkan dia untuk menghadapi sekian banyak problema yang sedang dia hadapi. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Wa addaduha min akbaril asbabil jalibah likulli syarr. Sebaliknya, kalau orang coba-coba jatuh kepada kemurkaan Allah, maka itulah sebab segala kejelekan. Sebab segala kejelekan. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at nikmatuhu bimisri ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsan ila khalqihi. Sungguh tidak ada perkara yang paling bisa menjadi sebab untuk datangnya nikmat-nikmat Allah dan tertolaknya azab Allah melebihi ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan berusaha untuk berbuat baik, ihsan kepada makhluk. Ketika seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan diselamatkan dari berbagai macam kejelekan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Kebaikan itu sudah dirasakan di dunia. Waqad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah wa husula asyurura fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal a'mal tartibal jaza ala syart wal ma'lul ala al-illah wal musabbib ala al-sabab. Dan sungguh, nah beliau sekarang akan membacakan dan mengetengahkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil. Betul, bahwasanya di dalam Al-Quran kita dapatkan Allah mengabarkan bahwasanya kebaikan-kebaikan dunia, ya, dan juga kebaikan-kebaikan akhirat itu adalah buah dari amalan saleh, buah dari taqarrub kepada Allah. Sebaliknya, kejelekan-kejelekan di dunia, kejelekan-kejelekan di akhirat adalah buah dan akibat dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadza fil Qur'an yazidu ala alfi mawdhi'. Dan di dalam Al-Qur'an kata Ibnul Qayyim lebih dari 1000 tempat, 1000 ayat yang bisa disimpulkan dengan kesimpulan tadi. Ini banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu di dunia dan di akhirat sebabnya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, kejelekan-kejelekan itu adalah akibat dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan lihat dan akan kita baca ya beberapa ayat. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya di dalam majelis kita ini. Bismillah. Diketengahkan di sini beberapa ayat. Seperti firman Allah dalam suratul A'raf ayat 166. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan ketika mereka Bani Israel atau yakni melampaui batas, melanggar amma nuhu anhu, melanggar apa yang mereka dilarang dari larangan-larangan Allah. Kulna lahum, maka kami pun mengatakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Subhanallah. Terjadi di tengah umat-umat yang telah lalu, manusia berubah. Dihukum oleh Allah Azza wa Jal, berubah dalam bentuk qirada, dalam bentuk kera. Ini yang menimpa mereka Bani Israel. Ketika melampaui batas dari ya apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Jadi kejelekan yang menimpa mereka sebabnya adalah melanggar apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Dijadikan mereka qiradatan khasiin, ya, kera-kera yang hina. Nah, kalau ada yang bertanya apakah kera-kera yang itu merupakan jelmaan dari manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah di zaman itu, masih ada keturunannya saat ini? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya. Maka jawabannya tidak ada. Karena Nabi pernah mengabarkan, tidaklah suatu kaum dirubah oleh Allah menjadi apa? Kera. Dalam sebagiannya ada yang dirubah menjadi khinzir, menjadi babi-babi. Tidaklah mereka dirubah kecuali beberapa waktu kemudian mereka mati. Dan tidak ada keturunan dari mereka. Wabillahi taufiq. Dalam ayat yang lain, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, Allah mengatakan, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Dan ketika mereka membuat kami murka, dan ketika mereka membuat kami murka, membuat Allah murka, "Intaqamna minhum," kami pun memberikan hukuman kepada mereka. Apa yang menimpa kaum-kaum yang telah lalu, sebabnya adalah mereka membuat Allah murka. Kaumnya Nabi Lut yang dibalik, diangkat tinggi-tinggi negeri, kaumnya Nabi Lut karena mereka melakukan liwat, melakukan hubungan sejenis, ya, diangkat setinggi-tingginya. Sampai terdengar nubahal kilab, sampai lolongan-lolongan anjing mereka itu terdengar. Diangkat kemudian dibalik, kemudian dihujani dengan hujan batu. Itu terjadi pada umat-umat yang telah lalu. Dengan sebab mereka membuat Allah murka. Dan juga yang lainnya. Qarun, Fir'aun. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Ma'idah. Dalam suratul Ma'idah ayat 38 Allah berfirman. Nah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Wassariqu dan orang yang mencuri, laki-laki yang mencuri, wassariqatu dan perempuan yang mencuri, faqta'u, potonglah aydiyahum, tangan-tangan mereka, jazaa'an bima kasaba nakalan, sebagai balasan yang setimpal atas mereka dan hukuman atas mereka. Hukuman di dunia. Kalau ada yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Tetapi ingat, yang melaksanakan hukum ini adalah penguasa, pemerintah. Bukan individu-individu, bukan golongan-golongan atau ormas-ormas. Nah, kalau yang menegakkan itu individu atau golongan atau ormas, bubar, kacau yang terjadi. Ya. Kalau seandainya ya diserahkan kepada individu-individu rusak, yang menegakkan adalah penguasa. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Jika tidak ditegakkan ya sudah. Seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun seandainya ditegakkan hukuman, maka hukuman di dunia adalah kafarah. Kalau di dunia sudah dipotong tangan, tidak ada lagi hukuman di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah dirajam, tidak ada lagi hukuman di akhirat kelak. Kalau di dunia sudah dicambuk bagi dosa-dosa yang hukumannya cambuk, ya seperti menuduh berzina, ya. Hati-hati dalam masalah menuduh zina, dosa besar. Ya. Orang kalau mengatakan fulan berzina, itu di dalam syariat Islam harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi yang masing-masing saksi itu melihat timba masuk sumur. Betul-betul melihat perbuatan zina itu. 4 orang. Kalau dia hanya bisa mendatangkan 3 saksi, ya justru nanti hukuman ditujukan kepada orang ini. Ya, karena dia tidak bisa mendatangkan apa saksi 4. Dan dia dihukum sebagai seorang pendusta. Ini kenapa ma'asyiral muslimin? Karena betapa Islam sangat berusaha menutup aib-aib manusia. Apalagi hal-hal yang seperti ini. Yang kalau tersebar di tengah masyarakat akan menjadikan rusaknya akhlak. Dan kita bersedih ketika ya, tuduhan-tuduhan zina ini menjadi sebuah hal yang biasa di tengah umat ini. Ya. Setidaknya kita mengerti itu dosa besar. Dan tidak boleh kita menuduh sembarang saudara kita berbuat zina. Karena hukuman bagi orang itu adalah dicambuk. Dicambuk. Tentunya yang menegakkan adalah penguasa. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 buah ayat ini, ya. 3 buah ayat ini semuanya menunjukkan bahwasannya, ya, akibat-akibat buruk di akhirat nanti atau di dunia atau hukuman-hukuman syariat berupa potong tangan, cambuk, rajam dan seterusnya itu adalah akibat dari perbuatan apa? Dosa. Akibat dari seorang ya melakukan pelanggaran kepada syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, ketika seorang berbuat baik, taqarrub kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Coba kita baca firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allahu Jalla wa'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله mengatakan dalam ayat ini, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki-laki dan muslim wanita, muslim yakni menegakkan ibadah, salat, zakat, ya, muslim. Dia berbuat baik karena dia masuk ke dalam agama Islam. Wal mu'minina wal mu'minat, dan dia beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir. Wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas agama ini. Wassadiqina wassadiqat, dan orang-orang yang jujur, baik laki-laki atau wanita. Wassabirina wassabirat, dan orang-orang yang sabar. Sabar, baik dia laki-laki atau wanita. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang dia khusyuk, baik laki-laki atau wanita. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki atau wanita. Wassaimina wassaimat, dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki atau wanita. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki yang menjaga kemaluan-kemaluannya, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat, dan orang yang banyak berzikir, baik laki-laki atau wanita. Ini semuanya amalan soleh, ya atau tidak? Semua amalan soleh. Islam, iman, sedekah, jujur, ya, khusyuk, ya, zikir. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah mengatakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan Allah. Ini yang pertama, ampunan. Kemudian yang kedua, ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan ini, justru menunjukkan apa yang akan Allah beri betul-betul besar. Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Orang akan rindu dengan pahala ini. Jangankan janji dari Allah, manusia biasa kalau dia memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, kemudian mengabarkan kepada kita, kamu ke rumah, aku akan beri kamu hadiah yang besar. Padahal manusia, bayangan kita sudah macam-macam. Lalu bagaimana ketika yang menjanjikan adalah Allah, zat yang maha kaya, zat yang memiliki segala sesuatu, zat yang memiliki langit dan bumi. Tentu apa yang Allah sediakan adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Bahwasanya dalil Al-Quran, kemudian juga akal yang sehat, kemudian al-fitrah, serta tajarub, tajrubah, pengalaman, ya, hidup manusia, ya, itu menyimpulkan bahwasanya kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba itu, baik di dunia atau di akhirat, sebabnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk taqarrub itu, ya, yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Adapun berikutnya, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim akan menyebutkan ayat yang sangat banyak. Ya. Ketika tadi beliau mengatakan ada 1000 tempat di dalam Al-Quran, ya, beliau akan menyebutkan sebagiannya. Kita sudah membaca 4 ayat yang semuanya yang memiliki faedah yang besar bagi kita semuanya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.